Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fazallahum asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Di ayat yang 36 Allah berfirman, fa'azallahum asyaitan anha. Asyaitan, kata Sibuthaymin rahimahullahu ta'ala, al-zahir ini adalah syaitan yang tidak mau sujud kepada Adam. Yang di ayat sebelumnya, ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar. Dialah yang memberikan bisikan-bisikan kepada Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf, iya, dia bersumpah ketika menipu Adam dan Hawa dan menyatakan, Allah berfirman, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia iblis berkata kepada Adam dan Hawa, bersumpah dengan menyatakan dirinya adalah termasuk pemberi nasihat, padahal sedang menipu, menggelincirkan Adam dan Hawa ke dalam larangan. Azallahuma, kata beliau, yakni awqahuma bizzalal, menjatuhkan keduanya ke dalam ketergelinciran. Sehingga tergelincir dari jannah. Di satu qiraah kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan fa'azalahuma, dengan ada alifnya, fa'azalahuma, yakni maknanya nahahuma, menjauhkan keduanya dari jannah. Wa akhrajahuma, maka dia asyaitan, iblis, telah menyebabkan keduanya pun keluar, dikeluarkan mimma kana fih, dari apa yang keduanya padanya, yakni dari surga. Disebutkan sebut Ibn rahimahullah fihi, yakni na'im, fakharajahuma mimma kana fihi ay minan na'im. Dia menjadi sebab dikeluarkannya Adam alaihissalam dan Hawa dari kenikmatan yang keduanya sedang ada padanya. Wa qulna ihbitu, maka kami katakan ihbitu, turunlah kalian. Kalian di sini bau jamaah, bau jamaah kalian kembalinya ke Adam, Hawa dan syaitan. Sehingga dengan lafaz jamak. Kalau tadi kana alifnya atau tasniyah kembali ke Adam dan Hawa. Sekarang dengan wau ihbitu, wau jamaah kembali ke Adam, Hawa dan syaitan. Kami katakan turunlah kalian. Jadi kepada Nabi Adam, Hawa dan syaitan. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian riba'din, kepada sebagian yang lainnya, bagi sebagian yang lainnya adu adalah musuh. Yani Adam dan Hawa adalah musuh syaitan. Syaitan adalah musuh bagi Adam dan Hawa dan anak turunannya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di bumi tempat tinggal, tempat ia mendapatkan kesenangan ilahin, tetapi sampai waktu yang ditetapkan dan tentukan, tidak selamanya. Ya, mustaqar tempat tinggal, matang tempat bersenang, ilahin, tetapi sampai waktu yang ditentukan, tidak selamanya. Kapan ilahin, kata beliau rahimahullah, yakni ila kiamisa, sampai ditegakkan hari kiamat. Sebab waktu ditentukan, yakni ketika terjadi hari kiamat, sampai terjadi hari kiamat. Dari ayat ini sebutkan beberapa dari beliau. Yang pertama adalah al-hadar min wuku'i zalal alladhi yumlihi syaitan. Waspada dari terjatuh ke dalam ketergelinciran yang diimla, yang diajarkan, iya, dibisikkan oleh syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara makaid syaitan ini, dan juga satu lafaz beliau sebutkan di antara makaid syaitan adalah bagaimana tipu daya syaitan kepada Adam dan Hawa, ya, menggenjarkan keduanya dengan tipuannya, menipunya. Yang kedua, kata beliau, anna syaitan yaghurru bani Adam kama ghurra abahum. Syaitan itu akan menipu bani Adam, melakukan tipu muslihat kepada bani Adam untuk menjadikan mereka kama ghurra abahum, sebagaimana telah melakukannya kepada ayah mereka, kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga di antara pada ayat ini adalah idhafatul fi'il ilal mutasabbib lahu, menyandarkan perbuatan kepada penyebabnya. Karena yang menyebabkan, ya, keluarnya Nabi Adam dan Hawa adalah syaitan, maka dalam ayat ini dinisbahkan kepadanya. Fa akhrajahuma, syaitan mengeluarkan keduanya dari kenikmatan yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena syaitan adalah sebab dikeluarkannya mereka dari Adam dan Hawa dari jannah. Disebabkan satu perbuatan kepada penyebabnya yang menjadikan sebab terjadinya sesuatu. Dan itu satu yang ma'ruf, seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika Jibril yang bertanya, ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka Rasul menyatakan, fa innahu Jibril yu'allimukum amradinikum. Karena jawaban-jawaban tadi, penjelasan Rasul tentang Islam, iman dan ihsan itu adalah karena pertanyaannya Jibril, sebab pertanyaan Jibril, maka disebahkan pengajaran kepada Jibril. Dia Jibril yang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Idhafah fi'il kepada satu penyebabnya, pelaku yang menjadikan sebab, baik dalam kebaikan ataupun kejelekan. Berikutnya, di antara ayat ini kata Allah rahimahullahu ta'ala, anna syaitana aduun lil insan. Syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Di awal-awal tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan al-isti'adzah, ya, disebutkan bahwasanya musuh manusia ada dua. Ada musuh dari kalangan manusia, ada musuh dari kalangan jin. Ini syaitan ini. Ya, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh dia untuk menghadapi musuh dari kalangan syaitan kecuali dengan isti'adzah billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara faedah yang kata beliau rahimahullahu taala, annal jannata fi makanin 'alin. Surga itu ada di tempat yang tinggi. Innal abrara la fi 'illiyin. Sebaliknya, an-nar itu di bawah. Wa innal fujjara lapis sijin. Yang menunjukkan demikian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'atumullah fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa syaqquhu arsyur rahman. Dan yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan surga itu di atas. Kemudian di antara masalah yang disebutkan terkait dengan masalah kekinian adalah di poin ketujuh. Kata beliau, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya la yumkinul aish illa fil ardi li bani adam. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup kecuali di bumi. Makanya Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di bumi itu tempat tinggal, tempat kalian mendapatkan kesenangan sampai waktu ditentukan sampai kiamat. Ini menunjukkan tempat tinggal manusia itu adalah di bumi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, kata beliau di ayat ke-25, fiha tuhyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di sanalah kalian hidup, di sana kalian mati, dan dari sana kalian akan dikeluarkan. Jadi hidup dan mati kita di bumi ini. Qala Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau, wa bidan ala dzalik, maka berdasarkan ini na'lamu anna muhawalatul kuffar an ya'ishu fi ghairil ardi imma fi ba'dil kawakib aw fi ba'dil maraqib muhawalah ya'isa. Kata beliau, maka dari sini kita dapatkan satu faedah, satu ilmu, bahwasanya usaha, upaya orang-orang kafir yang ingin hidup di selain bumi, ya di sebagian ya bintang, ingin tinggal di bulan, tinggal di ya planet yang lain, atau tinggal di sebagian ya pesawat atau alat yang mereka buat agar bisa tinggal di udara di selain bumi, itu adalah upaya yang ya'isah, yang sia-sia, tidak akan berhasil. Lianna la budda an yakuna mustaqarruhum al-ard, karena pasti ya yang Allah telah takdirkan tempat tinggal mereka adalah bumi, bukan yang lainnya. Kemudian terakhir kata beliau rahimahallahu taala, annahu la dawama li bani adam fid dunya, bahwasanya bani adam tidak akan kekal di dunia. Mereka di dunia itu ada batas waktunya. Ya, batas waktunya ilahin. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ada batas waktunya. Mereka tidak kekal di dunia, hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.